Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena begitu banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya, sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya satu persatu. Sehingga wajib bagi kita semuanya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala terus dan terus memberikan kenikmatannya kepada kita semuanya. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengerjakan kewajiban-kewajibannya, menjauhi larang-larangannya. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang di mana generasi terbaik, yang dimana pada masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam para sahabat selalu berupaya dan berupaya satu dengan yang lain, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka iri apabila ada di antara para sahabat yang bisa melakukan kebaikan dan mereka tidak bisa melakukannya, mereka iri. Bahkan mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fuqara Al-Muhajirin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقراء من المهاجرين datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengadu dengan mengatakan, zahaba ahlud dusur bid darajatil ula, ya Rasulullah, orang-orang yang kaya mereka telah pergi dengan beberapa derajat, mendapatkan derajat, wan na'imil muqim, dan mereka telah mendapatkan kenikmatan yang terus menerus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada fuqara wal fuqara minal muhajirin, wa madzak, apa itu? Ya Rasulullah, mereka salat dan kami pun salat, mereka berpuasa dan kami pun berpuasa, akan tetapi ketika mereka bersedekah kami tidak bisa bersedekah, ketika mereka memerdekakan budak dan kami tidak bisa memerdekakan budak. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengetahui keutamaan yang besar dalam bersedekah, dalam memerdekakan budak. Bahkan mereka yang bersedekah tentunya dengan sembunyi-sembunyi, mereka akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sab'atun yudhillumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu, 7 kelompok yang mereka akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang di antaranya itu rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, seseorang yang bersedekah sampai tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini perumpamaan keutamaan bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Dan para fuqara dari muhajirin pun mengetahui keutamaan dalam memerdekakan budak. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, barang siapa yang memerdekakan budak, membebaskan budak, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan setiap anggota tubuhnya dari neraka. Hadis muttafaqun alaih. Mereka mengetahui keutamaan itu sehingga mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yatasaddaquna wala natasaddaq wa yutiquna wala nu'tiq. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengkhabarkan kepada mereka suatu amalan yang di mana bisa mendahului mereka, mendahului ahlud dusur. Nabi mengatakan kepada fuqara dan minal muhajirin, maukah aku beritahu kepada kalian suatu amalan yang di mana apabila kalian mengerjakan, kalian akan mendahului mereka, dan tidak ada orang yang utama selain kalian kecuali mereka mengerjakan seperti apa yang kalian kerjakan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali setiap selesai salat. Kemudian orang-orang fakir minal muhajirin pun mereka mengamalkannya. Qala Abu Saleh, berkata Abu Saleh, salah satu perawi hadis. Kemudian orang-orang fuqara dari muhajirin kembali datang kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengadu, ya Rasulullah, orang-orang yang aku sebutkan yaitu ahlud dusur, Mereka mengerjakan apa yang kita kerjakan ya Rasulullah. Karena mereka pengapun ingin mendapatkan keutamaan dari bertasbih, bertakbir, dan mengucapkan Alhamdulillah 33 kali setiap selesai sholat. Karena keutamaan yang sangat besar tadi. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu adalah merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika mengajarkan kepada fuqara minal muhajirin untuk bertasbih, mengucapkan subhanallah dan juga mengucapkan Allahu akbar dan mengucapkan alhamdulillah setiap selesai salat, karena keutamaannya itu sangat besar sekali. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap selesai salat. Bahkan dalam hadis yang lain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengucapkan takbir, barang siapa yang mengucapkan tasbih, barang siapa yang mengucapkan tahmid setiap selesai salat 33 kali dan semuanya menjadi 99 dan semunarkan menjadi 100 dan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Ghufrat lahu khotayahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Allah akan mengampuni dosanya. "Wa in kanat mithla zabadil bahr." Walaupun dosanya itu banyak sebanyak buih di lautan, Allah akan ampuni dosanya. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis yang tadi kita sebutkan ini adalah merupakan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai salat. Sehingga walaupun ini hukumnya sunnah, akan tetapi mempunyai keutamaan yang sangat besar sekali di dalamnya. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlomba-lomba di dalamnya. Karena mereka ingin mendapatkan keutamaan di dalamnya. Allah akan mengampuni dosanya. Dan juga suatu amalan yang baik. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya setelah selesai salat. Akan tetapi dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli ahyani, dalam setiap keadaan. Ketika akan tidur, ketika bangun tidur, ketika akan keluar dari rumah, ketika akan masuk ke dalam rumah, ketika akan masuk ke masjid, ketika keluar dari masjid, bahkan ketika akan masuk ke WC, Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keluarnya pun Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli ahyani. Dalam setiap keadaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. الله سبحانه وتعالى mengatakan, والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله سبحانه وتعالى mengatakan, والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Dan orang-orang yang beriman, yang di mana hati-hati mereka merasa tenang apabila selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati mereka merasa tenang ketika mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat kepada Allah, dengan berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hati akan menjadi tenang. Ibnu Katsir rahimatullahi taala alaihi menyebutkan dalam tafsirnya bahwa yang dimaukan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang tadi kita sebutkan, yaitu Al-Qur'an, berzikir dengan membaca Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Sesungguhnya kami telah menurunkan az-dzikra, itu Al-Qur'an. "Wa inna lahu lahafidhun," dan kami selalu menjaganya. Seseorang yang membaca Al-Qur'an, hatinya akan menjadi tenang. Hatinya akan menjadi tentram karena dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membasahi mulutnya sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu sahabatnya Abdullah bin Busr, "La yazalu lisanuka rabban min dzikrillahi azza wa jalla." Senantiasa mulutmu itu selalu basah. Basah dengan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keutamaannya sangat besar sekali. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baiknya kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajari orang lain Al-Qur'an. Karena mereka selalu menjaganya. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap huruf yang diucapkan itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a fi kitabillahi falahu hasanah. Wala aqul alif lam mim hasanah. Walakin alif hasanah wal lam hasanah wa mim hasanah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalih, dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu suatu hasanah, satu kebaikan. Akan tetapi alif satu kebaikan, lam satu kebaikan, mim satu kebaikan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia membaca Al-Qur'an, berapa banyak kebaikan yang telah dia dapatkan. Bahkan keutamaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dua sahabatnya meninggal di medan perang, Nabi sallallahu alaihi wasallam menguburkan mereka berdua dalam satu liang lahat. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang di antara mereka yang paling banyak menghafal Al-Qur'an? Kemudian ditunjuk salah satunya, itu ya Rasulullah. Kemudian didahulukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan mereka yang telah menjaga Al-Qur'an. Mereka yang telah membaca Al-Quran, mereka yang telah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan mereka. Keutamaan yang tidak diberikan kepada orang lain. Rasulullah mendahulukan di dalam liang lahat orang-orang yang menjaga Al-Quran. Mudah-mudahan kita selalu memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan kepada Mu'ad Ibnu Jabal, "Ya Mu'ad, wallahi inni uhibbuk, ya Mu'ad, demi Allah, saya mencintai engkau." Kemudian Nabi mengatakan, "La tada' fi kulli dubri shalah an taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Mu'ad, janganlah engkau tinggalkan setiap selesai salat engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, inni ala dzikrika," bantulah aku untuk selalu mengingat kepada engkau, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. "A'inni ala dzikrika wa syukrika, dan bantulah aku agar selalu mensyukuri nikmat-Mu. Wa husni ibadati, dan bantulah aku untuk memperbaiki amal ibadahku kepada-Mu. Ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wattaqwa wal 'afafa wal ghina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa aqimish shalah.